بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan ini melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, kitab Al-Jumu'ah. Kitab Al-Jumu'ah, kitab salat Jumat, bab yang ketiga, bab yang ketiga, babu at-tibi lil jumu'ati, babu at-tibi lil jumu'ati, bab berwangi-wangian hendak atau untuk salat Jumat. Ya. Ini terjemahannya. Memang ada kemungkinan untuk hari ya, memakai wewangian pada hari Jumat. Ya, memakai wewangian pada hari Jumat. Padahal ketika kita telusuri riwayat-riwayatnya, dia konotasinya ke salat Jumat. Ya. Hubungannya dengan salat Jumat, bukan harinya. Ya. Seperti halnya juga mandi yang telah kita pelajari. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya mandi, itu mandi untuk salat Jumat. Mandi untuk salat Jumat. Begitu juga di sini memakai wangi-wangian. Jadi saya kurang merasa mantap ketika membaca memakai wangi-wangian pada hari. Kata-kata pada harinya ini yang saya kira kurang tepat untuk diletakkan di sana, walaupun kemungkinan bisa jadi maknanya itu, tetapi dari sisi bahasa Arabnya ya, dia tidak bisa dibawakan mutlak kepada harinya. Justru yang lebih tepatnya dia mengarahkan kepada salat Jumatnya ya. Seperti yang saya terjemahkan tadi, mandi untuk salat Jumat. Ya, lil jumu'ah. Ya. Mandi berwangi-wangian untuk salat Jumat. Jadi di sini Imam Bukhari bermaksud tentang membuat bab ini untuk menjelaskan hukum berwangi-wangian. Ya. Memang khilaf di antara para ulama apakah berwangi-wangian juga termasuk wajib atau justru mustahab. Ya, yang rajihnya mustahab. Yang kuatnya adalah sunnah. Ya. Sunnah. Ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa hukum berwangi-wangian untuk salat Jumat adalah sunnah. Berbeda dengan mandi. Yang kuatnya wajib. Ya. Hukum mandi untuk salat Jumat, pendapat yang kuat adalah wajib berdasarkan dalil-dalil yang telah kita pelajari. Ada tiga hadis pada bab yang sebelumnya. Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'a ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Ini fi'lul amri, kata kerja perintah yang tidak ada yang menurunkannya dari makna wajibnya. Ya, "Idza ja'a ahadakumul jumu'ata falyaghtasil." Kemudian hadis Ibnu Umar Al-Khattab, ya, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Dan kasus Ibn Umar dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, ya, dia mengatakan wal ghuslu aidan, maksudnya sudah terlambat datangnya kemudian juga tidak mandi, ya. Bukankah kita, engkau dan saya, sudah mendengar hadis Nabi SAW bahwa mandi hari Jumat itu wajib, ya. Ini dalil-dalil pendapat yang mewajibkan mandi Jumat atau mandi untuk salat Jumat. Kemudian sekarang wangi-wangian, ya, walaupun nanti akan ada dalil yang mengarah ke sana, tetapi pendapat yang kuat adalah sunnah, ya, pendapat yang kuat adalah sunnah. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari, walaupun dia tidak terlalu berterus terang tentang wajibnya. Dia tidak menjelaskan dengan tegas tentang hukumnya. Bab sebelumnya, babu fadlil ghusli yaumal jum'ah. Ya, bab sebelumnya juga tidak menegaskannya, tetapi dia lebih condong nampaknya bahwa mandi itu, mandi untuk salat Jumat ini wajib. Karena dalil-dalil yang dia bawakan di bawahnya, dan di situ dia menjelaskan tentang keutamaan mandinya. Sekarang juga demikian, berwangi-wangian. Ya. Berwangi-wangian, dia juga tidak menegaskan tentang hukum, tetapi nampak arahnya dari hadis yang dia bawakan di bawahnya, ya. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini satu-satunya. Hadis 880. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ali bin Abdullah bin Ja'far qala haddatsana Harami. Ya, Harami atau Harami bin Umarah. Ini Harami, Harami ini kalau sekarang bahasa aminya atau bahasa yang dipakai saat-saat sekarang ini di pasaran, maksudnya pencuri. Ya. Orang mengatakan Harami, Harami maksudnya pencuri. Ya, ini berarti nama ini bukan maksudnya pencuri. Ini nama seseorang. Harami ibn Umarah qala haddathana Syu'bah an Abi Bakr ibn al-Munkadir qala haddathani Amr ibn Sulaim al-Ansari. Amr ibn Sulaim al-Ansari qala ashhadu ala Abi Sa'idin, ashhadu ala Abi Sa'idin qala ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ungkapan periwayatan hadis yang jarang, ya, yang jarang dipakai dan tidak masyhur digunakan, itu kata-kata ashhadu. Ya, ashhadu maksudnya saya mendengar. Biasanya persaksian, ya, persaksian itu menunjukkan bahwa dia benar-benar mendengar. Menekankan bahwa dia benar-benar mendengar. Jadi kata-kata asyhadu ini disamakan oleh Ibnu Hajar dengan sami'tu. Ya, disamakan dengan sami'tu. Karena asyhadu itu bersaksi, saya bersaksi. Maksudnya dia bersaksi mendengar. Dia ingin menekankan bahwa dia benar-benar mendengar dengan kata-kata asyhadu. Tapi dari lafaz-lafaz periwayatan hadis yang dibagi 8 oleh para ulama, ada namanya as-sama, ada al-ikhbar, ada al-kitabah, ada al-wijadah, al-ijazah, ya. Ada bentuk-bentuknya, haddathana, akhbarana, abba'ana, qara'a ala fulan wa ana asma, kemudian ajazani, dan yang lain-lainnya dari bentuk-bentuk periwayatan hadis. Tetapi kata-kata asyhadu ini tidak mereka masukkan karena dia tidak masyhur. Walaupun nanti akan ada digunakan oleh sebagian seperti sekarang ini. Dan maksudnya asyhadu ini adalah mendengar, ya, mendengar. Maksudnya saya mendengar Abu Sa'id, kata Amr ibn Sulaim al-Ansari. Saya mendengar Abu Sa'id, maksudnya Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Ya, radhiyallahu ta'ala an. Begitu juga saat Abu Sa'id mengatakan asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi atas Nabi, maksudnya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qal bersabda. Ya, bersabda. Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ini sudah berlalu ya pembahasannya. Mandi ya pada hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah baligh. Muhtalim, ungkapan yang sering digunakan oleh Nabi untuk menunjukkan umur baligh. Umur baligh. Ya. Ala sabi hatta yahtalima. Rufi al-qalamu an thalath. Diangkat catatan pena atau pena dari mencatat pahala ataupun dosa dari tiga. Yang pertama anak-anak, bayi, sampai dia mimpi. Jadi digunakan oleh Nabi istilah yahtalim. Di sini digunakan muhtalim, ismul fa'il dari ihtalama, yahtalimu ihtilaman muhtalimun. Ya. Jadi ihtalama kata kerja madi yang telah berlalu waktunya, yahtalimu kata kerja mudhari yang sedang dan akan terjadi, ihtilam ismul masdar, masdar yaitu kata benda diambil dari kata kerja tersebut atau dia sebagai dasar kata, kemudian kata benda yang menunjukkan pelaku, muhtalimin atau muhtalimun, orang yang bermimpi. Jadi kata-kata orang yang bermimpi ini seringkali digunakan oleh Nabi untuk menunjukkan baligh. Dan bukan satu-satunya tanda baligh itu ihtilam. Tanda baligh itu bukan satu-satunya mimpi. Terkadang bila mana tidak ada mimpi, maka tumbuhnya bulu di kemaluan. Ya. Bulu kemaluan ini biasanya untuk laki-laki. Kemudian bila mana yang mimpi dan juga tumbuhnya bulu kemaluan juga tidak kunjung tiba, maka maksimal batas usia 15 tahun. Tidak ada orang yang balik itu lebih dari 15 tahun. Umurnya berapa? 16 tahun. Sudah balik? Belum. Tidak ada. Ya. Karena batas akhir dari usia balik itu 15 tahun. Kalau sudah sampai 15 tahun, walaupun dia tidak mimpi dan juga tidak tumbuh bulu kemaluannya, ya, maka dengan sampainya dia pada usia 15 tahun berarti sudah balik. Ya. Sementara perempuan, wanita yang tiga ini ditambah satu lagi adalah haid. Biasanya yang lebih sering adalah haid. Sama dengan laki-laki, yang lebih sering adalah mimpi. Ya. Yang lebih sering, saya tidak tahu apakah sering atau tidak ya. Kita tidak mengadakan konsensus ya untuk penelitian, tetapi para fuqaha mengarahkan ke sana bahwa makanya Nabi SAW menyebutkan istilah balik itu dengan mimpi, karena mayoritas itu kejadiannya. Nabi SAW mengatakan wajibun ala kulli muhtalib, ya, wajib atas setiap orang yang bermimpi, karena memang biasanya anak-anak laki-laki itu sampai usia baliknya dengan bermimpi, ya. Sementara wanita sampai usia baliknya adalah haid, ya. Terkadang usia 19 tahun dia sudah haid. 9 tahun sudah haid. Ya, ada usia kelas 4 SD sudah haid. 5 SD sudah haid. Ya. Dan umumnya ya mereka pada usia kelas 6 SD sudah haid, berarti sudah baligh. Ya. Ini kata-kata kullu muhtalim. Yang muhtalim ini maksudnya sudah setiap yang sudah baligh, yang sudah mukallaf, sudah ditulis apapun yang dia perbuat dari pahala maupun dosa. Baik. Ini masih pada pembahasan bab yang sebelumnya. Kemudian wa ayyastanna. Wa ayyastanna. Ya. Al-istinan di sini yastanna. Istanna yastannu istinanan. Ya. Kayaknya saya juga tidak terlalu pernah memeriksanya. Diambil dari kata-kata sin, sinnun. Ya, diambil dari kata-kata sinnun yaitu gigi. Maksudnya adalah menggosok gigi. Ya. Menggosok gigi, saya kira alarm berhenti mengajar, menghenti kajian. menggosok gigi, wa an yastanna, ya, dan hendaklah dia menggosok gigi. Kata Ibn Hajar, wa an yastanna ay yudalliku asnanahu bisiwak, menggosok giginya dengan siwak, ya, dengan siwak. Jadi itu yang kedua, mandi di hari Jumat ini, kemudian bersiwak atau menggosok gigi, kemudian wa ayyamassa tiban in wajad. Ini yang berhubungan dengan bab kita, yang berhubungan dengan bab kita tentang berwangi-wangian. Nabi mengatakan wa ayyamassa tiban, dan hendaklah dia menyentuh, artinya memakai tiban wangian atau wewangian, in wajada, jika dia memiliki atau mendapatkan, ya, mendapatkan dengan cara yang benar, ya, maksudnya di rumahnya. Bahkan dalam riwayat lain sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dalam dinukilkan riwayat Muslim, wa yamassa min at-tibi ma yaqdir alaih, dia memakai wangi-wangian yang diusahakannya. Jadi dia tidak bukan berarti dia tidak berusaha mencari wangi-wangian. Setelah selesai mandi kemudian bersiwak, ketika hendak berangkat untuk menuju salat Jumat, maka dia mencari atau berusaha untuk mendapatkan wangi-wangian, ya, mayak diru alaih, untuk mendapatkan wangi-wangian, menunjukkan bahwa ditekankan sekali untuk berwangi-wangian, ya, karena Nabi mengatakan in wajada atau mayak diru alaih, bahkan dalam riwayat lain walau min tibi imra'atihi, walau min tibi imra'atihi, sekalipun yang dia dapatkan parfum istrinya, ya, yang penting wangi. Dan ini menunjukkan pada dasar, pada asalnya wangian parfum perempuan itu tidak boleh digunakan, ya, tidak boleh digunakan, makruh digunakan. Tetapi ketika tidak ada yang lain dan tuntunannya sangat ditekankan untuk berwangi-wangian pergi ke salat Jumat, maka silakan memakai wangi-wangian istrinya, ya, memakai wangi-wangian istrinya, diberikan kelonggaran. Dan ini kan menunjukkan bahwa berwangian itu sangat ditekankan, sangat ditekankan, ya. Ini yang berkenaan dengan bab kita dari hadis Nabi SAW ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, wa ayyamassa tiban in wajada. In wajada ini menunjukkan bukan berarti spontan, ya, ya, spontan, tetapi dia mencari, bukan tidak ada usaha mencarinya, tidak ada usaha mendapatkannya, bukan. Jadi kalau seandainya dia maksudnya spontan, selesai mandi, selesai bersiwak, kemudian hendak berangkat, nampak wangi-wangian lalu dipakai, ini saya rasa tidak mengarah ke sana. Tetapi setelah bersiwak dia mencari ada enggak wangi-wangian, ya, andai kata dicobanya untuk mendapatkan wangi-wangian ternyata tidak ada, maka dia sudah mendapatkan niat berwangi-wangian. Ketika dia tidak mendapatkan wangi-wangian yang khusus untuk laki-laki dan ternyata dia dapat wangi-wangian istrinya, dia dianjurkan atau dibolehkan juga oleh Nabi SAW untuk memakai wangi-wangian walaupun punya istrinya. Ya. Walau min tibi imra'atihi. Ini menunjukkan bahwa berwangi-wangian walaupun tidak sampai kepada hukum wajib sebagaimana pendapat sebagian ulama, adalah sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Kemudian selesai hadis Abu Sa'id ini, ya. Qala Amr. Ini hadis sudah selesai, ya. Hadis Abu Sa'id sudah selesai, dan ini perkataan Amr ibnu Sulaim Al-Ansari yang tadi, muridnya Abu Sa'id. Ya. Qala Amrun Ammal ghuslu fa ashhadu annahu wajib. Ya. Setelah membawakan hadis tadi, dia mulai memberikan komentarnya terhadap hadis ini. Artinya penafsirannya, penjelasannya, dia mengatakan adapun hukum mandi, maka saya bersaksi bahwa dia wajib. Seperti yang kita sampaikan bahwa yang kuat dari dari perbedaan pendapat tentang dua pendapat hukum mandi untuk salat Jumat, maka yang kuat adalah wajib. Ya. Kemudian di sini dinukilkan perkataan Amr bin Sulaim bahwa dia bersaksi hukum mandi untuk salat Jumat itu wajib. Fa asyhadu annahu wajibun. Wa ammal istinanu, adapun menggosok gigi, wa tibu, dan berwangi-wangian, fallahu a'lam, kata beliau, maka Allahu a'lam, awajibun huwa amla. Ya, dia juga tidak bisa menetapkan atau sampai pada hukum yang jelasnya, apakah dia wajib atau tidak. Ya, apakah dia wajib atau tidak menggosok gigi dan berwangi-wangian. Ini kata Amr, walakin hakadha fil hadith. Walakin hakadha fil hadith. Namun beginilah bentuknya dalam hadis, bunyinya dalam hadis. Kayaknya memang bunyi hadisnya al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Saya juga selalu mencoba untuk mentadabbur ya. Bacaan yang ada di jedah Radio Hidayah itu di hari Jumat ketika membaca hadis ini, ketika menerjemahkannya, karena memang perkara-perkara yang digabungkan dengan huruf waw ya. Di sini kan ghuslu yaumul jumu'ah yaumil jumu'ah al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa an yastanna wa yamassa tiban in wajada. Gabungan beberapa hal yang diletakkan di satu tempat dengan huruf waw, apakah konsekuensinya satu hukumnya, apakah konsekuensinya satu hukumnya atau tidak. Ini yang saya selalu setiap dibacakan saya mencoba untuk memahami, karena yang membacanya pun notasi atau nadanya mengarah kepada wajib, mengarah kepada wajib. Wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajada, kata yang membacanya. Kemudian ketika menerjemahkannya juga demikian. Kalau yang pertama-tama mendengar, maka dia tidak akan pernah membayangkan bahwa terjadi perbedaan pendapat hukum tentang hukum bersiwak dan memakai wangi-wangian di hari Jumat. Adapun mandi, jelasnya nas hadisnya al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun. Apakah hukum wajib ini dibawakan kepada beberapa dua ungkapan setelahnya, wa ayyastanna, dan wajib juga dia bersiwak dan wajib juga dia memakai wangi-wangian. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan yang harus kita ketahui bahwa tidak semua perkara-perkara yang digabungkan dalam satu ungkapan itu hukumnya sama. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, tidak selamanya sesuatu yang digabung-gabungkan itu hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Sama dengan Nabi SAW mengatakan mahrul baghi khabith wa hulwanil kahini khabith wa thamanul kalbi khabith. Ya. Kemudian wa kasbul hajjami khabith. Ada empat disebutkan dalam hadis yang sahih. Yang pertama hulwanul kahin, hasil upah untuk seorang tukang sihir, dukun. Nabi SAW mengatakan khabith. Kemudian mahrul baghi, maksudnya upah yang didapatkan oleh seorang pezina, wanita penjajah diri ya, yang berzina, dia dapatkan upahnya. Ini namanya mahar dalam ungkapan Nabi. Mahrul baghi. Baghi adalah pezina, wanita yang berzina. Khabith, ungkapannya sama. Khabith, khabith, khabith, khabith. Ya. upahnya tukang sihir atau dukun tadi khabith, upahnya wanita pezina itu khabith, wa thamanul kalbi, thamanul kalbi, harga dari seekor anjing, ya, dijual anjing harganya khabith. Kemudian yang keempat, kasbul hajjam, hasil dari orang yang bekerja membekam, khabith. Sepakat para ulama bahwa kata khabith itu tidak sama tingkatannya, padahal huruf wawnya sama dan bahkan ungkapannya sama-sama khabith, tetapi tingkat khabithnya berbeda. Hulwanul kahin ini haram, haram, harta yang haram karena dihasilkan dari kesyirikan, ya. Sementara mahrul bagi, hasil dari wanita yang berzina, upahnya dia haram, tetapi tidak setingkat dengan haramnya hasil dari praktek kesyirikan. Ini dosa besar dan itu kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam. Di bawahnya lagi, kemudian thamanul kalbi, tentu tidak sama haramnya atau tidak sama khabithnya dengan upah dari berzina, ya, dari upah berzina, apalagi hasil dari pekerjaan membekam. Walaupun para ulama sepakat bahwa dia hanya sekedar, kalau seandainya itu penghasilannya, maka halal, halal, dan dia tidak memasang tarif untuk pekerjaannya. Seberapa, seperti Nabi SAW ketika berbekam, dia mem'a'tal hajjama, ya, dirhamai. Nabi SAW memberi kepada tukang bekam itu 2 dirham, besar. Dengan, karena tidak ada tarif, maka terkadang orang yang dibekam itu memberi sebanyak, kalau Nabi SAW membayar upah dengan pembayaran yang tinggi. Ya, kalau seandainya dia haram, Nabi tidak akan mungkin membayarnya. Jadi dia tidak haram. Padahal penggabungannya digabungkan dengan mahru, dengan hulwanul kahin, digabungkan dengan hasil berzina, padahal dia tidak sama sekali haram. Dia halal. Kalau dia kata dia haram, tidak akan mungkin Nabi SAW memberikan fasilitas kepada pembekam tadi sesuatu yang haram. Nah, ini gambaran bahwa yang sekarang ini sebenarnya tidak sama hukumnya. Wow, di sini hanya menggabungkan saja, mutlak al-ataf, adalah menggabungkan secara mutlak dan tidak menggabungkan hukum. Ya, tidak menggabungkan hukum, maka tidaklah wajib bersiwak dan juga tidaklah wajib memakai wangi-wangian. Ya, walaupun ditekankan sekali oleh Nabi SAW. Dan di sini Amr bin Sulaim Al-Ansari belum mendapatkan ketegasan tentang hukumnya, maka dia mengatakan awajibun amla. Saya tidak tahu, wallahu alam, apakah dia wajib atau tidak. Dan hadisnya seperti itu. Hadisnya menggabungkan, kayaknya dia masih pada asal penggabungan hukumnya harus sama, tetapi dia tidak bisa memastikannya. Maka dia mengatakan fallahu alam. Dan ini luar biasa, menyandarkan ilmu pastinya hukum ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak berani untuk menetapkannya. Kemudian setelah itu, qala Abu Abdullah. Ini perkataan Abu Abdullah, maksudnya Abu Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, ya. Qala Abu Abdullah, huwa akhu Muhammad ibn al-Munkadir wa lam yusamma Abu Bakr hadha wa lam yusamma Abu Bakr hadha. Rawahu anhu Bukair ibn al-Ashad wa Sa'id ibn Abi Hilal wa iddatun wa kana Muhammad ibn al-Munkadir yukna bi Abi Bakr wa Abi Abdullah. Ini tentang riwayat, tentang sanad, ya, tentang sanad hadis. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan bab kita atau dengan pembahasan hadis ini. Dan yang kita pahami dari hadis ini, seperti yang awal kita katakan, bahwa berwangi-wangian dan juga bersiwak sangat dianjurkan untuk dikerjakan di hari Jumat hendak berangkat sholat Jumat. Ya, bersiwak dan berwangi-wangian. Karena Nabi SAW dalam banyak riwayat, ya, bahkan Al-Qadi Iyad mengatakan yahtamilu qawluhu ma yaqdir alaihi iradat at-ta'kid. Ya, Nabi menginginkan untuk menekankan bahwa ini sangat dianjurkan berwangi-wangian. Ya, sangat dianjurkan dan dibolehkan oleh Nabi memakai wangi-wangian perempuan. Ya, karena memang harumnya, aromanya berbeda. Orang sekarang ini kita tahu ini sepulan ini memakai wangi perempuan atau tidak. Berbeda. Karena kelembutan, dari sisi kelembutannya, dari sisi warna yang lengket di badan, di pakaian, wangi-wangian perempuan dengan laki-laki berbeda. Ya. Bahkan di tempat penjual parfum itu kita tahu ini untuk men atau untuk woman. Dibedakan, dan Nabi SAW mengatakan jika dia tidak mendapatkan khusus laki-laki, wangi-wangian khusus laki-laki, maka dibolehkan dia memakai wangi-wangian perempuan. Ini tujuannya adalah untuk menekankan bahwa sangat dianjurkan berwangi-wangian, ya, untuk salat Jumat. Wallahu a'lam. Ya. Itu yang kita ambil dari pelajaran tentang berwangi-wangian, ya, tentang berwangi-wangian. Kata Ibn Hajar, hadza yu'ayyidu ma taqaddam min anna al-athfa la yaqtadi at-tasyrik min jami'il wujuh. Itu yang tadi saya tekankan bahwa menggabung-gabungkan sesuatu yang berbeda-beda tidaklah mutlak menyamakan hukumnya. Tidaklah mutlak untuk menyamakan hukumnya seperti yang terjadi pada hadis ini. Jadi hukum mandi walaupun disebutkan dalam satu hadis dengan hukum bersiwak, dengan hukum berwangi-wangian, itu tidaklah sama. Mandi yang kuat hukumnya adalah wajib, sementara berwangi-wangian dan bersiwak hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Bab yang keempat, babu fadlil jum'ah. Babu fadl al-jum'ah, bab keutamaan Jumat. Ini sebagaimana yang juga kita sampaikan bahwa kata-kata Jumat di sini arahnya juga ke salat Jumat. Arahnya juga ke salat Jumat, dan kita bukan berarti tidak meyakini keutamaan hari Jumat. Dan salah satu dari bentuk dari tanda keutamaan hari Jumat adalah adanya salat Jumat. Ya. Dan hari Jumat adalah hari yang mulia, hari yang spesial, dan bahkan dia hari raya dalam seminggu, dalam sepekan. Hari yang dipilihkan oleh Allah untuk kaum muslimin, padahal mereka datang terakhir. Sementara umat-umat sebelum mereka memilih hari-hari yang setelahnya. Dan kaum muslimin yang pertama kali mendapatkan merayakan atau mengagungkan hari ini, barulah nanti datang umat-umat sebelum mereka. Padahal mereka sebelum, tetapi justru yang mendapatkan pertama, yang melakukan pertama kali pengagungan terhadap hari-hari dalam sepekan ini adalah kaum muslimin. Ini kita yakini. Tetapi bab ini, kalau kita baca hadisnya, lebih mengarah kepada keutamaan adanya salat Jumat di hari tersebut. Ya. Kita baca hadisnya. 881 kata Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Sumay maula Abi Bakr, an Sumay, namanya Sumay, ya, maula Abi Bakr ibn Abdurrahman, an Abi Salih As-Samman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ightasala yawmal jumu'ati ghuslal janabah. Ya, man ightasala yawmal jumu'ati ghuslal janabah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub. Ya, seperti mandi junub. Maksud persamaan di sini antara mandi Jumat dengan mandi junub adalah sifatnya. Kemudian yang kedua mengarahkan atau mengisyaratkan bahwa terkadang kharajal imamu. Padahal dia akan berkhutbah. Ya. Ini menunjukkan bahwa nanti dia akan imam. Dia akan imam. Andai kata dia khatib saja dan tidak imam, maka Nabi mengatakan idza kharajal khatibu. Ya. Jadi statusnya khatib itu dia imam salat. Khatib itu tambahan saja bonusnya. Sebenarnya hari Jumat itu, salat Jumat itu dia yang imam. Karena salat Jumat itu ada khutbahnya, maka dia khutbah duluan. Ya, khutbah duluan. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu, maka para malaikat pun hadir, maksudnya datang. Yastami'una adz-dzikra, mendengar dengan seksama adz-dzikr, yaitu kajian atau isi khutbah yang disampaikan. Jadi mereka juga mendengar dengan seksama khutbah yang dibacakan atau disampaikan oleh khatib. Jadi tugas mereka selesai. Tugasnya adalah untuk meletakkan waktu-waktu tadi. Yang datang pada waktu pertama yang sudah dibatasi oleh malaikat waktunya, nanti akan di-list bahwa pula ini akan dapat bonus berkurban seekor unta. Habis waktu yang pertama, datang waktu yang kedua, yang datang di waktu yang kedua ini nanti di-check checklist ya. Dengan bonus berkorban seekor sapi betina dan seterusnya sampai nanti ketika ujungnya batas akhir dari untuk memberikan bonus-bonus ini adalah keluarnya khatib untuk naik ke atas mimbar. Ya, keluarnya khatib untuk naik ke atas mimbar. Dan hadis ini jelasnya menunjukkan keutamaan salat Jumat. Loh, kok ada hubungan salat Jumat? Ya kan mereka berangkat ke salat Jumat. Ya, bukan berangkat untuk salat asar. Berangkatnya ini adalah untuk salat Jumat. Di hari Jumat, keutamaan bersegera datang ke salat Jumat. Karena disediakan bonus-bonusnya. Bonusnya seperti berkorban seekor sapi, unta yang besar, badanah, kemudian terus turun sampai khatib naik ke atas mimbar, maka berhentilah pembagian bonus tersebut. Ini menunjukkan bahwa mulianya hari Jumat dan utamanya dan sangat utama menghadiri salat Jumat itu dengan pada waktu yang secepat mungkin, yang segera mungkin. Karena pahala-pahala yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Jadi hubungan hadis ini dengan bunyi bab jelas sekali ya, keutamaan hari Jumat. Karena ini tidak akan disediakan untuk hari Sabtunya, Ahadnya, Seninnya, Selasanya, dan seterusnya. Ini khusus hari Jumat. Dan khusus sholat Jumat. Khusus untuk datang sholat Jumat. Kemudian anjuran bersegera. Ya, anjuran bersegera datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Hadis yang kedua, di bawah bab ini. 882. Kata Imam Bukhari, haddathana Abu Nuaim qala haddathana Syaiban an Yahya wa huwa ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu bainama huwa yakhthubu yaumal Jum'ah. Ini berarti terjadinya kapan? Di masa Khalifah Umar. Kejadiannya di masa Khalifah Umar. Karena tidak akan mungkin Umar khutbah di masa Nabi, khutbah Jumat. Ya. Dan tidak akan mungkin dia khutbah di masa Abu Bakar Siddiq. Jadi di sini dia berkhutbah di hari Jumat, di masa khilafahnya dia. Iza dakhala rajulun idh. Ya. Iza dakhala rajulun faqala Umar radhiyallahu anhu lima tahtabisuna anis salah. Qala rajul mahu. Qala rajul ma huwa illa an sami'tu an-nidaa tawadda'tu fa qala alam tasma'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza raha ahadukum ila al-jumu'ati falyaghtasil. Ya, falyaghtasil. Hadis Abu Hurairah bercerita bahwa ketika Umar sedang khutbah di hari Jumat, tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Siapa? Utsman bin Affan, dalam hadis yang telah kita pelajari. Faqala Umar, maka Umar berkata di atas mimbar, ya, lima tahtabisuna anis salah, kenapa kalian terhalangi dari datang cepat ke salat Jumat? Ini juga walaupun memang kasusnya adalah berbeda nampaknya dengan hadis yang pertama, bunyinya pun berbeda. Saya hampir-hampir mengatakan bahwa hadis ini tidak sama dengan atau tidak berhubungan dengan bunyi bab. Ya, awal dari ketika dibaca saya merasa ini hadis tidak ada hubungannya dengan bab tentang keutamaan Jumat. Ternyata yang dimaksud dengan Imam Bukhari bermaksud dengan membawakan hadis ini di bawah bab keutamaan Jumat adalah bersegera datang. Bersegera datang. Karena hadis yang pertama demikian. Kata Umar kepada orang tadi, lima tahtabisuna anis sholat. Kenapa kalian selalu terlambat? Ya, kenapa sudah khutbah baru datang? Ya, sudah khutbah baru datang. Andai kata ini kejadiannya tidak akan seperti sekarang ini. Ya, tidak akan seperti sekarang ini bahwa banyaknya orang yang terlambat. Jadi kita lihat bagaimana setelah khatib mimbar orang berbondong-bondong masuk masjid. Jadi mungkin jumlah yang datang setelah khatib naik mimbar mungkin luar biasa banyaknya. Sepertiga masjid bisa ada. Ya. Ketika khatib sudah naik mimbar, maka orang bersegera. Awalnya sebelum naik mimbar, mereka mungkin masih santai-santai di luar atau santai-santai di rumah. Nanti ketika sudah naik mimbar, barulah mereka bersegera mengejar. Dan bahkan ada orang yang sengaja menunggu sampai selesai khutbah baru masuk. Tujuannya hanya untuk sholat. Tujuannya hanya untuk sholat. Padahal khutbah itu suatu hal yang sangat luar biasa di hari Jumat. Makanya Umar langsung menegur ya. Kenapa kalian selalu terlambat datang ke sholat Jumat? Lima tahtabisuna anis sholat. Lalu orang tadi mengatakan, ma huwa illa an sami'tun nida'a tawadda'tu. Ini alasannya. Sebenarnya penyebabnya saya tidak mengetahui waktu. Ya, dikenakan oleh kesibukan, tiba-tiba baru terdengar azan. Ini sebelum azan dua kali ya. Makanya Utsman bin Affan di masanya merasa memang banyaknya orang terlambat di hari Jumat itu karena memang tidak mengetahui waktu, maka dia mensunnahkan untuk azan pertama. Dan itu dikumandangkan di pintu pasar, di gerbang pasar. Bukan di menara masjid, tapi di gerbang pasar di Madinah. Jadi untuk mengingatkan mereka yang sedang berdagang bahwa waktu sholat hampir tiba. Waktu sholat Jumat akan datang. Ya, itu hikmahnya. Dan jaraknya dengan azan yang sebenarnya itu cukup lama. Bisa jadi setengah jam. Ya, tidak seperti sekarang ini. Ya, hanya beberapa menit saja. Lalu dikumandangkan azan yang sebenarnya, yang asalnya. Ya, jadi di masa Umar ini tidak ada azan pertama dan dia tidak mensyariatkannya. Makanya banyak orang terlambat dan dia mengatakan demikian. Sehingga alasan para sahabat itu tepat ya. Apalagi karena mereka jam tidak ada, mereka hanya berpatokan kepada matahari. Terkadang jam 11 matahari sudah kayaknya di tengah langit. Ya, tetapi waktu sholat Jumat masih jauh. Jadi mereka terus melanjutkan aktivitas jual beli. Nah, ketika azan terdengar dikumandangkan, barulah mereka bergegas. Ini menunjukkan bahwa mereka dengan dikumandangkannya azan, mereka menghentikan semua aktivitas. Semua aktivitas, apapun aktivitasnya. Walau mungkin sedang akad jual beli, tetapi terdengar azan mereka putuskan. Itu yang kata orang ini. Ma huwa illa an sami'tu an-nida tawaddatu. Tidaklah kecuali seketika saya mendengar azan, maka saya langsung berwudu dan pergi sholat. Ya, pergi sholat. Jadi bukan seperti sekarang orang azan sudah dikumandangkan masih tetap beraktivitas, masih tetap berjual beli, masih tetap ini dan itu. Ya, dan di zaman sahabat tidak seperti itu. Ketika memang mereka tidak mengetahui pasti waktunya sholat Jumat, tetapi seketika azan dikumandangkan mereka menghentikan, memutuskan semua aktivitas dan bersiap-siap untuk ke masjid. Dan karena memang untuk mandi tidak cukup lagi waktunya, maka dia hanya sekedar berwudu. Itu yang terjadi pada kisah ini. Faqala alam tasma'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza raha ahadukum ila al-jum'ati falyaghtasil. Tidakkah kalian mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang kalian berangkat untuk salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Ini juga teguran kenapa hanya sekedar berwudu. Tentu sekedar berwudu ini memang alasan. Sudah wudu saja sudah terlambat. Apalagi kalau mandi. Ya. Apalagi kalau mandi, maka dia merasa ada darurat untuk sekedar wudu saja. Ada darurat untuk sekedar wudu karena memang dia sudah terlambat sekali dan inilah kejadiannya. Dan hadis ini hubungannya dengan bab adalah perkataan Umar tadi. lima tahtabisuna anis salah. Lima tahtabisuna anis salah. Kenapa kalian selalu terlambat datang ke salat Jumat? Anjuran untuk bersegera dan bersegeranya untuk datang salat Jumat ini merupakan keutamaan tersendiri. Dan bahkan sudah disediakan apa? Bonus-bonusnya yang lima tingkatan tadi. Lima tingkatan tadi. Ini menunjukkan keutamaan hari Jumat dan keutamaan salat Jumat tersendiri, secara tersendiri. Inilah bab yang keempat ini. Dan setelah kita mempelajari dan mengetahui tentang ini, tinggal prakteknya saja. Tinggal prakteknya saja. Ya. Untuk kita bersusah-susah, berusaha semaksimal mungkin untuk terus mendapatkan apa? Bonus. Jangankan bonus yang seperti ini, bonus dunia saja kita kejar. Ya, bonus dunia kita kejar. Beli satu dapat satu, atau beli tiga dapat satu, three in one. Ah, kita bersusah-susah untuk mendapatkannya. Sementara ini luar biasa, dapat seakan-akan berkorban dengan seekor unta. Seekor unta itu tujuh ekor kambing kalau kurbannya. Seekor sapi tujuh ekor kambing. Bayangkan bagaimana besarnya, tetapi terkadang kita tidak merasakan ini adalah panggilan untuk meraih kemenangan. Dan semoga dengan ini kita semakin tersulut semangat untuk bergegas, untuk bersegera mengumpulkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat, termasuk yang telah kita pelajari, yaitu mandinya, yang telah kita tekankan sekali. Jadi kita harus hadirkan niat ketika mandi Jumat itu bahwa kita sedang beribadah. Kemudian yang kedua, yang hukumnya di bawah yang pertama, yaitu mandi bersiwak dan berwangi-wangian. Ketika kita bersiwak di hari Jumat untuk salat Jumat itu, kita juga hadirkan niat bahwa kita sedang beribadah dan Nabi menganjurkan kita untuk bersiwak, begitu juga berwangi-wangian. Ya, berwangi-wangian. Dan alhamdulillah sekarang wangi-wangian tidak sesulit di zaman Nabi. Ya. Tidak sulit di manapun, bahkan di tempat salat Jumat itu, di hamparan untuk salat Jumat itu ada orang-orang menjual wangi-wangian. Andai kata kita tidak dapat di rumah, ya, di tempat salat Jumat ada yang jual wangi-wangian. Ya, tinggal kita ingin atau tidak untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran kita pada kesempatan ini, dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Ya. Ya, masalah datang pada jam pertama, jam kedua, ya, itu keutamaan tersendiri. Adapun saf pertama, kedua, ini keutamaan tersendiri. Ya, keutamaan tersendiri. Bila mana, memang ini yang luar biasa, ruh perlombaan dalam mengejar surga luar biasa. Nah, ketika orang semakin cepat datangnya, terkadang kita yang berusaha, yang kita merasa bahwa kita akan dapat saf pertama, ternyata di saf pertama sudah penuh. Ya, andai kata kita sudah berusaha secepat mungkin dan kita berharap bonus yang pertama, tingkatan pertama kita dapatkan, meskipun kita tidak mendapatkan saf pertama, kita sudah meraih ya keutamaan yang tersendiri ini, yaitu berada atau datang pada waktu yang pertama. Ya, karena keutamaan itu berbeda-beda. Walaupun kita tidak dapat saf pertama, yang penting kita dapat keutamaan jam yang pertama tadi atau waktu yang pertama. Jadi tidak bertentangan. Kalau kita tidak dapat saf pertama lalu kita tidak mendapatkan keutamaan berkurban dengan seekor unta besar tadi, enggak. Ya, tidak. Yang penting usahakan secepatnya, walaupun kita misalnya tidak berhasil mendapatkan saf pertama. Usahakan. Andai kata kita bisa berhasil, maka usahakan untuk bisa berhasil, berlomba-lomba untuk mencari sab yang pertama. Berlomba-lomba untuk mencari sab yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kadar kekuatan semangat yang ada dalam hati kita, keseriusan, kejujuran yang ada dalam hati kita Allah Maha mengetahui. Walaupun secara faktanya mungkin kita tidak bisa berhasil mendapatkan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kan yang memberikan pahala dan bonus itu kan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, yang penting tekad untuk selalu berada mengejar keutamaan-keutamaan yang telah tersedia dan yang akan memberikannya Allah. Ya, kita berusaha, Allah yang akan memberi. Tidak perlu khawatir karena Allah Maha Kaya, Maha Pemurah, Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah. Ya. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing Bapak dan kita semua untuk berada di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita, diberi keistiqomahan, diberi bimbingan dan kemudahan untuk berusaha berada di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang pertanyaan ini, ya, yang pertama kita harus tahu bahwa yang meninggal dunia ini bukan di zaman kita saja. Ya, semenjak zaman Nabi, ketika syariat ini turun disampaikan oleh Nabi, kan sudah banyak orang yang meninggal dunia. Dari kerabat-kerabat Nabi, dari anak-anak Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi, dari tetangga-tetangga Nabi, kan ada yang meninggal dunia. Ya. Dan pengurusan jenazah ini merupakan tuntunan. Tuntunan, dituntun oleh agama. Jadi agama bukan hanya sekedar menuntun untuk sholat saja, untuk puasa saja, untuk haji saja. Bahkan buang hajat saja dituntun oleh agama. Ya. Buang hajat dituntun agama agar kita tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, agar kita tidak beristinja dengan kotoran hewan, beristinja itu menggunakan yang keras-keras untuk membersihkan kemudian baru dengan air, ya, dan seterusnya. Banyak tuntunannya. Kalau masuk ke kamar kecil didahulukan kaki kiri, keluar ke kamar kecil didahulukan kaki kanan. Ini sampai yang seperti ini diatur oleh agama. Ya. Kemudian ketika kita melihat tuntunan, karena diceritakan oleh para sahabat ketika terjadi kematian-kematian di zaman Nabi. Di masa Nabi masih hidup, meninggal pamannya, meninggal para sahabatnya, bahkan meninggal istrinya yang tercinta, Khadijah radhiyallahu taala anha. Meninggal anaknya Ummu Kulthum atau Ruqayyah, istrinya Utsman bin Affan di perang Badar, setelah perang Badar. Meninggal anaknya Ibrahim. Ya. Dan kita butuh ini. Butuh bagaimana Nabi melakukan proses pengurusan jenazah. Ya. Dan ternyata para ulama kita, ya, para pengumpul-pengumpul hadis telah mengumpulkan hadis-hadis tentang itu. Dan ketika diteliti hadis-hadisnya, maka keluarlah tuntunan-tuntunan. Ya. Keluarlah tuntunan, aturan-aturan, petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Setelah itu, kita kembali kepada pertanyaan. Meletakkan baskom, kemudian ditutup mungkin dengan kain putih atau kain yang lain agar tertutup, kemudian untuk menyediakan fasilitas atau wadah bagi orang yang hendak bersedekah ketika takziah. Saya rasa ini perkara yang biasa-biasa saja, ya, bukan termasuk sesuatu yang merupakan kesalahan yang besar atau penyimpangan yang mutlak, ya. Karena memang di saat yang seperti itu yang bertakziah dianjurkan untuk membantu orang yang sedang berduka, ya, yang sedang mendapatkan musibah. Dengan salah satu caranya seperti tadi. Ya. Andai kata ini tidak dilakukan juga tidak mengapa. Yang masalah sekarang ketika itu tidak ada, maka dianggap ini penyimpangan. Orang tidak melakukan itu, nah, dianggap ini, kenapa tidak lakukan ini, bahaya ini. Ya. Ketika meletakkan baskom itu tidak dilakukan, misalnya seorang datang ke suatu kemalangan dan di situ tidak didapatkannya baskom, lalu dia marah-marah, ini sudah menyimpang ajarannya, ini yang keliru, Ini yang keliru. Ketika diklaim orang yang tidak melakukan merupakan itu sebuah penyimpangan dan itu bukan agama Islam, ya, pengingkaran terhadap orang yang tidak melakukan ini yang keliru. Dan mengingkari apa yang dilakukan ini juga keliru. Karena dia hal-hal yang biasa. Selama tidak diyakini ini sebagai sebuah tuntunan, hanya sekedar ta'awun alal birri wa taqwa, menyediakan fasilitas kepada orang untuk bisa bersedekah, serasa tidak masalah. Ya. Yang masalah tadi adalah yang biasa melakukan mengingkari orang yang tidak melakukan dan menganggap ini sebuah penyimpangan, yang menganggap itu bukan sebuah tuntunan mengingkari dengan keras orang yang melakukan. Kenapa masalahnya sangat sederhana sekali? Ini untuk meletakkan baskom ya, atau tempat karung untuk menerima menyediakan tempat untuk orang yang membawa beras. Saya rasa ini juga perkara yang mubah biasa, tetapi pada batasnya. Kalau sudah lebih dari itu, bila mana tidak ada lalu diingkari, bila mana ada yang mengatakan itu tidak ada, mengingkari dengan keras dan mengatakan ini sebuah penyimpangan yang dahsyat, penyimpangan yang keras, yang besar dalam agama, ini juga sebuah kekeliruan. Sudah Pak? Yang kedua, tentang masalah tahlilan, ya, kata-kata tahlilan ini adalah ucapan la ilaha illallah. Tahlil maksudnya ucapan la ilaha illallah. Tetapi ini di istilah yang sudah menjadi apa di negeri kita dan sebagian negara-negara Islam, yaitu proses melakukan ritual tertentu, berkumpul di tempat kemalangan 3 hari pertama, kemudian nanti 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini sama sekali tidak kita dapatkan tuntunannya dari Nabi SAW dan bahkan dari para sahabat sama sekali tidak kita temukan, dan bahkan imam-imam yang 4 juga tidak ada yang menganjurkan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengklaim bahwa berkumpul ya setelah hari kemalangan itu di rumah orang yang berduka termasuk adalah niyaha, meratapi jenazah, karena menghadirkan kedukaan kembali. Seharusnya dia sudah mulai kehilangan sedihnya, tiba-tiba berkumpul lagi. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ya, perkataan Imam Syafi'i menghadirkan kedukaan kembali. Kita tidak menemukan hadisnya yang menjelaskan, kemudian juga tidak diperbuat oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Di zaman para sahabat juga kita tidak menemukan dalilnya. Setelah para sahabat juga tidak, dan para ulama Imam Mazhab yang 4 juga tidak ada yang mengarahkan ke sana. Lihatlah, bacalah buku-buku mereka, karena buku mereka ada. Imam Syafi'i punya bukunya, murid-murid terdekatnya juga demikian. Ya, yang dekat yang bermazhab dengan mazhabnya juga tidak ada kita temukan. Ya, mengkhususkan waktu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ini tidak ada kita temukan dalam ungkapan Imam Syafi'i sendiri, dan bahkan mengarah yang justru mengarah kepada melarang, melarang. Bukan kita tidak simpati dengan orang yang dalam keadaan berduka ya, tetapi kita harus juga mengikuti tuntunannya, mengikuti tuntunannya. Terkadang ada dalil yang dibuat-buat dan kita tidak melihat ini ada dalam kitab-kitab hadis. Ya, kitab-kitab hadis hanya ungkapan, dan mungkin ada sebagian mutaakhiri, ulama-ulama terakhir dari sebagian mazhab, terutama mazhab Syafi'i, yang mengarahkan ke sana tetapi tanpa dalil. Dia mereka menganjurkan tetapi tanpa dalil. Sementara kita diwajibkan mengikuti Nabi, bukan mengikuti siapa-siapa. Ya, mengikuti Nabi dan bukan mengikuti siapa-siapa. Ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan kedua. Wallahu ta'ala alam. Ya, Pak. Kapan waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima di hari Jumat? Ini yang tadi saya tekankan. Jadi yang mengetahui waktu itu kan malaikatnya, bukan kita. Malaikatnya yang membawa listnya, kolom-kolom waktu pertama, kolom waktu kedua, itu malaikat yang, kalau kita tahu kita kan memilih-milihnya. Tidak ada ruh berlomba-lomba, tidak ada ruh berlomba. Ah, saya yang pokoknya waktu yang terakhir sajalah. Nggak. Jadi sebenarnya hadis ini adalah menanamkan ruh untuk berlomba, bercepat-cepat. Maka dirahasiakan waktunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulnya. Ya. Jadi tidak dijelaskan waktunya. Yang penting cepat kita datang. Berapa yang bonus yang kita dapatkan, ini urusan kita masing-masing. Kalau kita berusaha secepatnya, bahkan jam 8 kita sudah berada di masjid, nah kan ketawa kita kan? Jam 8 kita merasa aneh. Sementara ada orang yang datang jam 8 pagi. Ada, bukan kita. Ada jam 8. Dan bahkan ada semenjak subuh sampai di Jumat di masjidnya. Ada. Dan saya melihat. Tetapi bukan negeri kita. Ya. Di Masjid Haram, di Masjid Nabawi. Orang semenjak subuh sudah di masjid. Di hari Jumat. Ya. Di hari Jumat. Karena aktivitas Jumat kan kosong. Mereka libur hari Jumat. Dan mereka datang subuh, kemudian mereka berada di masjid. Sampai salat Jumat. Ini yang tadi menggabungkan antara mandi junub dengan mandi Jumat. Ya. Jadi hadis ini mendukung, mendorong kita untuk berlomba-lomba secepat mungkin, secepat mungkin. Ya, dan tidak diberitahukan jam pertama, jam kedua, jam ketiga tidak diberitahukan. Yang tahu hanya malaikat saja yang menulisnya, yang menceklisnya. Si fulan jam segini akan dapat bonus ini, ditulis namanya. Nanti akan kapan kita tahu dapat bonus berapa kita? Nanti di akhirat. Oh, ternyata saya dapat bonus unta semuanya. Nah, itu kapan? Di akhirat, bukan di dunia. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana penjelasan bahwa Umar melakukan bid'ah dengan melakukan adzan dua kali di hari Jumat? Bukan Umar ya. Bagaimana penjelasan bahwa Umar melakukan bid'ah dengan melakukan azan dua kali? Umar atau Utsman? Ya. Utsman. Utsman, dan Utsman itu sahabat khalifah. Ya, yang Nabi SAW menyuruh kita untuk mengikuti sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah empat khalifah setelahku. Jadi bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Karena yang Nabi menyuruh kita untuk berpegang dengan sunnahnya. Dan itu maslahat besar. Utsman bin Affan menambahkan azan pertama itu maslahatnya besar. Dan tidak jarang lagi terjadi yang tadi. Yang terjadi di zaman Umar. Karena orang sudah tahu waktunya. Ketika diterdengar azan yang pertama itu, mereka sudah bersiap-siap. Dan mereka tidak lalai lagi. Wah, ini tanda-tanda dekat. Dan mereka bersiap-siap mandi. Jadi maslahatnya besar. Dan yang pertama tadi, itu tuntunan khalifah ar-rasyid. Ya, dan Nabi menyuruh kita untuk berpegang dengan tuntunan mereka. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang dijadikan dalil bukan ini. Justru yang dijadikan dalil adalah keperkataan Umar. Ya, bahwa adanya bid'ah hasanah. Kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Maksudnya dia berhasil mengumpulkan orang-orang salat berjamaah tarawih. Ya. Karena sebelumnya di masjid itu Umar mengawasi, melihat, memeriksa seperti biasa. Dia datang ke masjid, lewat di masjid, lihatnya ada orang salat sendiri, dua orang berjamaah, tiga orang berjamaah, terpencar-pencar, terpisah-pisah, terpicak, terpecah-pecah. Ya. Dia merasa ini bagusnya dikumpulkan. Ya. Maka dia perintahkan besok semua sholat di belakang satu imam. Dan imamnya si fulan. Dipilih imam yang terbaik. Dan dia mulai melihat. Dia tidak ikut sholat. Karena memang sholat berjamaah, sholat terawih ini kan sunnah. Dan bagi seseorang yang merasa akan lebih panjang bacaannya daripada di masjid, dia lebih utama sholat sendiri. Ya. Dan dia sholatnya dari mulai selesai buka, setelah saya terawih, sholat malamnya ditambah sampai sahur. Maka dia lebih memilih untuk sholat di rumah sendiri. Karena asalnya kan sendiri-sendiri. Ya. Maka dia lihat pada hari malam berikutnya, ya, masjid tenang. Semua hening. Yang terdengar hanya suara imam. Bacaannya luar biasa indah. Semuanya tafakur, tadabbur ayat Allah. Lalu dia mengatakan, ni'matil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah ini. Maksudnya apa? Kan dia sebelum-sebelumnya tidak melakukan. Jadi bid'ah yang dimaksud adalah sesuatu yang baru. Pertama dia buatnya di zamannya. Dan di zaman Abu Bakar sebelumnya tidak ada. Dan akhir-akhir di zaman Nabi juga tidak ada. Sementara asal sholat tarawih berjamaah ada. Dalil bahwa sholat tarawih berjamaah itu ada. Bukan tidak ada. Makanya dia tidak bid'ah. Walaupun Umar mengatakan bid'ah. Tetapi maksud bid'ahnya adalah dia tidak pernah melakukan sebelumnya. Tidak pernah menginstruksi sebelumnya. Itu pertama kali dia lakukan. Itu kali dia perintahkan. Dan dia mengungkapkan yang kata bid'ah. Kalau dia maksud dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada dalilnya dalam agama. Justru sholat berjamaah dengan sholat tarawih berjamaah ada dalilnya dari Nabi SAW. Tiga malam Nabi sholat berjamaah dengan sahabatnya. Jadi tidak bisa dijadikan ini sebagai dalil adanya bid'ah hasanah. Jadi itu yang dimaksud. Adapun azan, ya ini juga termasuk sunnah para khalifah yang empat, dan maslahat dari azan ini luar biasa. Ya, dan para sahabat yang hidup di zaman itu pun setuju dan tidak ada yang mengingkari. Ya, tidak ada yang mengingkari, karena mereka melihat betapa besarnya maslahat azan yang pertama. Itu hanya sekedar pemberitahuan bahwa dekatnya waktu salat Jumat, sehingga mereka tidak mendadak setelah terdengar azan yang sebenarnya, lalu mereka tidak bisa mandi, hanya sekedar berwudu pada kasus, seperti pada kasus yang tadi dijelaskan dalam hadis. Wallahu a'lam. Mengenai mandi di hari Jumat, ini pertanyaannya setelah saat kajian itu memang sudah disiapkan dari rumah ya. Ini pakai ya, mengenai mandi di hari Jumat. Ustaz, apabila pagi mau berangkat kerja, kita mandi dengan niat mandi Jumat. Ternyata pada siang harinya ada kesempatan mandi. Apakah kita mandi lagi? Iya. Iya. Iya. Karena memang sangat ditekankan untuk mandi sebelum salat Jumat itu. Karena kan bersih-bersihnya, wangi-wanginya untuk salat Jumatnya. Makanya saya tadi tekankan bahwa keutamaan-keutamaan yang kita pelajari itu penyebab utamanya salat Jumat itu. Ya, salat Jumat yang disyariatkan oleh Allah di hari Jumat. Di hari Jumat. Maka ulangi mandi. Kalau kita mandi apa tidak dianggap pemborosan? Ya, kecuali kalau memang kita beli air. Ya. Air mandi itu dibeli seperti di sebagian daerah, ya, mandinya itu di tepi-tepi pantai, ya, ya, mereka menunggu air hujan atau terkadang membeli air untuk mandi. Kalau seandainya seperti itu kejadiannya, maka boros, ya, cukup dengan mandi pertama. Tetapi kalau kita berada di pinggir sungai, ya, atau kita di sumur yang airnya banyak, atau kita berada di pinggir di bawah gunung yang airnya tidak pernah berhenti. Ada dari mata air di gunung itu terus dan tidak pernah berhenti, maka ini sangat dianjurkan untuk mandi lagi karena keutamaan mandi untuk salat Jumat. Wallahu taala alam. Masih ada pertanyaan? Ya. Khatib, kalau dalam sifatnya dalam hadis Nabi bahwa khatib itu masuk ke masjid pada waktu sebelum khutbah, ya, berarti memang sangat dianjurkan. Kalau dulu kan Nabi SAW rumahnya dekat masjid, kalau sekarang ketika khatib itu rumahnya tidak masjid, maka harus ada ruangan khusus di mana khatib di sana. Nanti ketika tiba waktu sholat, dia naik ke atas mimbar, keluar dari tempatnya, ya. Kemudian bila mana tidak ada fasilitas-fasilitas yang tadi, maka hukumnya sama antara khatib dengan jamaah yang lain. Dia tetap dianjurkan untuk bersegera, jaminan bonus-bonus tadi juga untuk dia, maka bersegeranya dia datang. Bila mana tidak ada aktivitas yang lain, maka ini sangat dianjurkan, ya. Dan keutamanya tetap sama, ya, dengan bonus-bonus yang tadi, tingkatan-tingkatannya yang ada dalam hadis. Wallahu a'lam. Ya. Iya, kalau masalah yang karena semuanya kan amalan sunnah, ya. Tetapi memang bila mana mukaddimahnya adalah menghargai majelis, apalagi majelis hadis, tentu menyelesaikan majelis lebih utama daripada salat suruknya, ya. Ini masalah keutamaan menyelesaikan majelis terus lebih utama daripada salat suruknya, karena memang apalagi yang dibacakan itu hadis-hadis Nabi SAW. Hanya saja ketika kita sekarang ini setelah menyelesaikan membaca hadis-hadis Nabi, ternyata setelah selesai baru masuk sesi pertanyaan. Nah, ini yang saya beranggapan biasa-biasa saja, karena pertanyaan terkadang tidak ada jawaban yang berarti. Sementara kalau kajian itu kan kita baca hadis Nabi SAW. Jadi seimbanglah. Ya, di masa tanya jawab orang menyempatkan untuk sholat suruk, tetapi meninggalkannya dan lebih mengutamakan duduk sampai selesai sebuah majlis, ini mungkin sangat dianjurkannya, sangat dianjurkan. Dan saya mendengar langsung Syekh Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin, salah seorang ulama besar yang punya program luar biasa di Masjid Nabawi itu semenjak 12 tahun yang lalu, ya. Ketika dia selesai dari menyampaikan kajian ini di waktu tanya jawab, ya, banyak orang sudah mulai bubar dan orang sudah meninggalkan majelis. Dia ketika itu sangat keras memberikan teguran, memberikan teguran. Masalahnya bukan dianya, tetapi memuliakan dan menghormati majelis ilmunya. Ya, itu yang dia tekankan. Dan saya tidak menyamakan antara majelis kita di sini dengan beliau, karena memang tidak akan mungkin, tidak sama antara ilmu kita dengan ilmu beliau, tetapi kita semuanya merasakan bahwa ini adalah tetap juga majelis ilmu walaupun tingkatannya berbeda. Dan menghargai ini tentu adalah salah satu dari adab thalabul ilmi. Dan ini kembali kepada pemuliaan kita terhadap ilmu, ukuran mulia kita memuliakan ilmu itu sendiri, karena kalau kita memuliakan ilmu, maka ilmu itu berkah bagi kita. Jadi terkait dengan masalah sholat suruk dengan duduk sampai selesai, ini kembali kepada kita masing-masing, walaupun anjurannya bila mana memang masih dalam masa pemaparan materi dari membaca hadis Nabi SAW, maka lebih utama untuk menyelesaikannya, apalagi kalau menyelesaikan sampai selesai pengajian demi memuliakan majelis ilmu yang kita hadiri. Ini sekedar mana yang utama, mana yang tidak, dan bukan melarang dan juga bukan untuk menganjurkan, ya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada? Kalau kita duluan datang, itu apa ibadah-ibadah yang perlu kita kerjakan? Ya, ini duluan datang maksudnya ke salat Jumat. Ya, pertanyaan tentang kalau kita sampai dan mengejar keutamaan yang tadi, apa saja yang kita lakukan di masjid? Ini pertanyaan bagus sekali, ya. Yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh Nabi SAW dalam penantian khatib ini keluar adalah salat sunat mutlak tadi. Ya, salat sunat mutlak maksudnya salat sunat dua rakaat yang batas akhirnya keluarnya khatib. Jadi tidak tentukan jumlah rakaatnya. Ya, tidak tentukan jumlah rakaatnya. Pokoknya selama khatib belum keluar, maka kita terus lanjutkan. Dan dia dua rakaat satu salam. Ini termasuk sunnah yang kata para ulama, ini termasuk sunnah yang mahjurah. Mahjurah itu sunnah yang orang tidak lagi mengenalnya. Ya, sunnah disunnahkan Nabi, tetapi banyak orang yang tidak mengenalnya. Yaitu masa menanti. Terkadang kita karena kita tidak banyak hafalan. Iya, bacaan surat-surat itu saja yang kita baca, ulangi terus. Yang penting sholatnya mutlak, dua rakaat satu salam, khatib juga belum keluar, sholat lagi sampai ketika khatib keluar selesai. Ya, selesai sholat sunatnya. Ini namanya sholat sunat menunggu khatib. Ya, ini istilah para ulama. Ya, sholat sunat yang batasnya keluarnya khatib dari tempatnya untuk menuju mimbar. Kemudian yang kedua banyak, ya, seperti membaca Al-Quran, apalagi punya kesempatan besar untuk membaca surat Al-Kahfi, ya. Kemudian berdoa, ya. Kemudian membaca zikir, memperbanyak zikir, ya. Keberadaan kita duduk saja dalam masjid menunggu salat Jumat ini dalam keadaan salat. Kita dalam keadaan sendiri, kita tetap berpahala walaupun kita diam. Ya, walaupun kita diam, walaupun mungkin kita ngantuk, keluar lagi, perbarui wudu. Ya, kemudian ngantuk lagi, ya, kemudian kita perbarui wudu, dan ketika kita masuk lagi, kita salat tahiyatul masjid lagi, atau salat sunat wudu lagi. Ya. Ini dalam proses menunggu waktu salat Jumat, dan ketika kita menunggu itu kita dalam keadaan salat. Kata Nabi SAW, la yazalur rajulu fi salatin man tadhara as-salah. Senantiasa seseorang itu statusnya dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. Jadi kita kan sedang menunggu salat, maka kita nilai pahalanya sedang salat. Walaupun kita duduk, ya, walaupun kita dalam keadaan duduk dan tidak melakukan apa-apa, tetapi tentu ibadah-ibadah yang tadi juga sangat dianjurkan, salat mutlak tadi, ya, memperbanyak rakaat salat, menunggu khatib, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian berdoa, kemudian berzikir, kemudian andai kata tidak ada aktivitas lain, kita hanya duduk saja, ini sudah merupakan ibadah. Ya, karena Nabi mengatakan seakan-akan dalam salat, berarti kita sedang berpahala. Ya, ini yang perlu kita ketahui, wallahu a'lam. Ya. Tidak ada penjelasan untuk mengejar sutrah. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa untuk mengejar sutrah, yang ada perintah untuk memakai sutrah ketika hendak salat. Ya. Jadi kita perintahnya adalah meletakkan sutrah ketika kita hendak. Berarti kita belum salat. Belum salat. Lalu kita disuruh untuk salat ke sutrah. Jadi kita aktivitasnya bebas. Cari mana yang ada sutrahnya kita. Ada dinding, ada tiang. Bila mana kita membawa sesuatu, letakkan di hadapan kita sebagai pembatas agar kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat di belakangnya, di belakang sutrah tersebut, dan tidak merusak salat kita. Dan kita tidak lagi repot-repot untuk menghalanginya dengan adanya sutrah tadi. Karena tidak akan berpengaruh apa-apa. Setelah sutrah itu orang lewat, silakan, siapapun juga, tidak akan mengurangi dan merusak salat kita. Ya, dan kita tidak repot-repot untuk menghalang-halangi karena dia sudah akan lewat di belakang sutrah. Itu diperintah sebelum salat. Sebelum salat. Ya. Apabila salah seorang kalian hendak salat, maka salatlah kepada sutrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat menancapkan tongkatnya di depannya. Karena Rasulullah sallallahu yusalli ila anazah. Anazah itu semacam tombak pendek. Dan juga digunakan tongkat sebagai tongkat Nabi. Nanti ketika salat fungsinya kan multi. Fungsi tongkat itu multi, seperti tongkatnya Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa fungsinya untuk mengatur, mengarahkan hewan ternaknya, kemudian untuk bertopang atau waqa'u alaih, untuk bertopang ketika berjalan, untuk mengangkat sesuatu, untuk mengusir sesuatu, untuk apa, mungkin ada hal-hal yang berbahaya, seperti itulah tongkat Nabi. Jadi sutra ini sebenarnya tidak ada sutra yang khusus. Bahkan kita khawatir kalau membuat sutra khusus, nah tidak ada tuntunannya. Ya. Dibuat sesuatu yang khusus dan memang fungsinya hanya untuk sutra saja. Berbeda dengan tiang. Tiang kan fungsinya tiang masjid. Dinding fungsinya dinding masjid. Meja fungsinya untuk pengajian. Kursi untuk, dan ini yang hitam-hitam ini untuk tempat Al-Quran fungsinya. Dan kita fungsikan terkadang untuk sutra. Karena fungsinya bukan semata-mata untuk sutra. Tetapi kalau dibuat semata-mata untuk sutra, itu yang kita tidak temukan ada dalilnya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian masalahnya sekarang ketika kita dituntun untuk salat kepada menghadap sutrah sebelum salat, ini sudah merupakan paket. Sekarang kita masbuk misalnya. Ternyata sap-sap yang di depan kita bubar semuanya. Setelah selesai salat mereka pergi. Sehingga antara kita dengan di depan kita tidak ada apapun penghalang. Apakah dianjurkan kita untuk mengejar, ini yang istilahnya tadi, mengejar sutrah? Itu yang saya katakan tadi jawaban. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Untuk dalam sholat, kita kan sedang sholat. Sedang sholat sudah keluar dari perintah. Kita disuruh untuk sholat, bukan untuk cari sutrah lagi. Disuruh untuk fokus pada sholat. Yang tugas untuk untuk sutrah ini sebelum. Makanya sebelum kita masbuk itu kita sudah antisipasi. Agar kita bisa nanti kalau seandainya yang depan kita itu tidak ada yang menghalangi lagi, maka kita buat, bawa sesuatu, letakkan sesuatu. Nanti ketika kita masbuk selesai, tidak ada lagi kita bekerja yang lain dalam sholat. Kan bekerja yang lain dalam sholat itu namanya. Ya, memang kita tidak mengetahui ada anjuran, tetapi terjadi memang perbedaan pendapat antara para ulama. Andai kata di depannya itu tidak jauh, ada tiang, dan kita khawatir nanti antara dia tempat sholatnya dengan tiang itu akan lewat orang banyak, dan dia majunya hanya beberapa langkah saja. Nah ini ijtihad para ulama, membolehkan untuk maju beberapa langkah. Ya, tapi kalau ditanya dalilnya tentu kita tidak, saya pribadi tidak menemukannya. Tetapi kan kita khawatir akan banyak orang yang lewat di depan kita itu nanti, maka kita maju ke depan. Dan jarak antara benda itu dengan kita tidak terlalu jauh. Tapi kalau kita belakang masjid kemudian mengejar ada 50 langkah ke depan, ini merusak sholat. Merusak sholat. Atau kita orang yang kita dapatkannya. Orang pertama selesai, kita masbuk misalnya. Ada satu sap ke depan, ada orang di depan. Sap pertama kosong. Sap di depan itu ada orang. Lalu kita maju selangkah. Yang di depan itu pergi lega juga dia. Nah, kemudian depannya ada orang lagi. Kita melangkah. Ini perbuatan yang tidak layak dalam sholat. Ya. Kemudian di depan itu pergi lagi. Akhirnya kita maju juga bertahap-tahap. Ini juga tidak dituntun dalam sholat. Ya. Fattakullaha mastata'tum. Makanya kaedahnya sutra itu bukan sesuatu yang bergerak. Sutra itu bukan sesuatu yang bergerak. Karena sesuatu bergerak nanti dia pergi, kita ambil cari sutra yang lain seperti orang tadi. Makanya jangan dihukumi mereka itu sutra. Kebetulan saja mereka tinggal di sana, akhirnya alhamdulillah kita selamat dari orang yang lewat. Andai kata nanti ada orang lewat depan kita, antara kita dengan dia, kita berhak untuk menghalanginya. Karena kita masih merasa bahwa dia yang bisa menghalangi kita. Nanti ketika dia tidak ada, selesai kita, tidak ada sutra lagi. Ya. Nah, ini yang merupakan jawaban dari pertanyaan. Jadi syariat untuk mengejar sutra dalam sholat itu adalah perkara yang aksesoris. Ya. Sama dengan membantu orang yang dalam kesusahan. Misalnya ada sesuatu yang kesakitan, kita membantu. Ini kebutuhan dalam sholat. Gerak-gerak yang di luar sholat sesuai dengan kebutuhan. Andai kata kita untuk maju ke sutra itu jauh sekali, cukup dengan apa yang ada di depan kita. Ya. Dan sutra ini perintah sebelum sholat, bukan dalam sholat. Wallahu a'lam. Ya. Cukup? Baik. Kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.